Hidup sakinah, mawaddata warahmah, penuh barokah, ana soleh soleha. Hidup sakinah, mawaddata warahmah, penuh barokah, ana soleh soleha. Inilah tujuan setiap insan yang akan menempuh jenjang perkawinan. Hidup sakinah, mawaddata warahmah, penuh barokah, ana soleh soleha. Hidup sakinah, mawaddata warahmah, penuh barokah, ana soleh soleha. Inilah tujuan setiap insan yang akan menempuh jenjang perkawinan. Selamat menempuh kehidupan baru, mohonlah doa, barokah serta restu. Selamat menempuh kehidupan baru, mohonlah doa, barokah serta restu. Dan selamat tinggal masa remaja, menuju kehidupan yang bersahaja. Hidup sakinah, mawaddata warahmah, penuh barokah, ana soleh soleha. Hidup sakinah, mawaddata warahmah, penuh barokah, ana soleh soleha. Inilah tujuan setiap insan yang akan menempuh jenjang perkawinan. Kedua mempelai suami dan istri harus selalu saling menasehati. Kedua mempelai suami dan istri harus selalu saling menasehati, saling mencintai dan menyayangi, rela berkorban dan saling menghormati. Hidup sakinah, mawaddata warahmah, penuh barokah, ana soleh soleha. Hidup sakinah, mawaddata warahmah, penuh barokah, ana soleh soleha. Inilah tujuan setiap insan yang akan menempuh jenjang perkawinan. Saling menyimpan rahasia rumah tangga dan menjaga kehormatan keluarga. Saling menyimpan rahasia rumah tangga dan menjaga kehormatan keluarga. Dan melaksanakan tugas-tugasnya, kewajiban sebagai tanggung jawabnya. Hidup sakinah, mawaddata warahmah, penuh barokah, ana soleh soleha. Hidup sakinah, mawaddata warahmah, penuh barokah, ana soleh soleha. Inilah tujuan setiap insan yang akan menempuh jenjang perkawinan. Doakan mempelai berdua semoga membina rumah tangga laksana syurga. Doakan mempelai berdua semoga membina rumah tangga laksana syurga. Dan bisa dapat raih hakikat hidup bahagia dunia akhirat. Hidup sakinah, mawaddata warahmah, penuh barokah, ana soleh soleha. Hidup sakinah, mawaddata warahmah, penuh barokah, ana soleh soleha. Inilah tujuan setiap insan yang akan menempuh jenjang perkawinan. Sallu ala Nabi Muhammad.